Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwana fid din hafizani wa hafizakumullahu jami'a, fa insyaallah ta'ala mungkin karena beberapa pertimbangan, insyaallah ta'ala kajian rutin kita dari sifat salat mudah-mudahan bisa kita baca besok Selasa. Dan salah satunya kita melihat ya, karena hujan deras dan di sebagiannya mati lampu, demikian pula mungkin sebagian yang lain seharian capek. Banyak ikhwan kita yang belum yaitu terlihat ataupun hadir. Oleh karenanya pembahasan tentang sifat salat insyaallah taala kita baca besok Selasa insyaallah taala wa yassara. Dan dalam kesempatan ini kita akan memanfaatkan waktu kita bainal maghrib wal isya untuk membenahi diri-diri kita masing-masing dan kita ambilkan dari Kutaib, kitab kecil yang mungil namun mengandung banyak sekali faedah. Dan kitab ini yaitu yang berjudul At-Tariq atau Khutwatun ila Sa'adah, langkah-langkah menuju kebahagiaan. Ini alhamdulillah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini disebutkan sekian banyak perkara-perkara mengingatkan kepada kita untuk menggapai kebahagiaan berupa disebutkannya amal-amal saleh yang menjadi sebab-sebab biznillah ta'ala upaya dan usaha untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Begitu pula disebutkan sebagiannya perkara-perkara buruk yang semestinya kita hindari. Baik disebutkan selain perkara-perkara haram yang semestinya dihindari, begitu pula dalam kitab ini disebutkan perkara-perkara wajib dan disebutkan pula ibadah-ibadah sunnah dan beberapa adab-adab pada sebagian ibadah, termasuk yaitu adab-adab dalam talabul ilmi. Dan di awal kitab kita diingatkan tentang perkara permasalahan ikhlasul amal, dikarenakan mengikhlaskan amalan ini perkara yang meskipun sudah banyak dan sering kita diingatkan dan banyak orang mengetahui pentingnya, bahkan setiap muslim mengetahui wajibnya ikhlas dalam beribadah, Akan tetapi kita sungguh-sungguh sangat membutuhkan untuk terus muhasabah, introspeksi, diingatkan dan membenahi diri dalam masalah keikhlasan-keikhlasan kita. Oleh karena dalam pertemuan kali ini kita akan sebutkan beberapa hal seputar permasalahan ikhlasulillah. Disebutkan di sini dalam subjudul yaitu al-ikhlasulillah tariqus sa'adah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah merupakan jalan menuju kebahagiaan. Semua amal, apakah amal kita baca Quran, apakah amal kita salat, apakah amal kita dalam dakwah, amal kita dalam segala macamnya. Disebutkan di sini ghinal abdi bi ta'ati rabbi wal ikbali alaihi. Adanya kecukupan yang diberikan kepada seorang hamba adalah dengan ia mentaati Rabbnya, menghadap, persembahkan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasul amali lillah wal ikhlasul a'mal lillah aslud din wa tajul amal. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah merupakan pokok prinsip agama kita dan mahkotanya segala amalan. Wa huwa unwanul waqar wa sumuul himmah wa rujhanul akal wa tariqus sa'adah. Dia merupakan tanda ya kewibawaan, dan dia pula menunjukkan kemuliaan himmah, cita-cita dengan ikhlas, dan menunjukkan matangnya dan istimewanya akal seseorang apabila dia ikhlas. Wa tariqus sa'adah, dan jalan menuju kebahagiaannya sekali lagi apabila dia ikhlas. Wala yatimmu amrun wala tahsulu barakatun illa bi salahil qasdi wan niyyah. Tidak akan sempurna perkara apapun dan tidak akan diwujudkan barakah kecuali dengan baiknya maksud dan niat seseorang. Waqad amarallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikhlas dalam beramal. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Ini nabi. Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling bertakwa. Paling sempurna imannya, paling dekat dengan Allah dan jauh bahkan bersih dari kesyirikan, besar maupun kecil. Imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Yang tentu para nabi dan rasul itu benar-benar bersih dan dijauhkan dari asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi wasallam imamul muwahhidin, imam-imamnya ahli tauhid, dan seorang yang paling ikhlas dalam ibadah dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, pun beliau masih diperintahkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah untuk ikhlas di dalam banyak ayat. Lalu bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan selamat, ya, belum ada jaminan masuk al-jannah, dan tidak sedikit pun yaitu bisa mencapai derajat nubuwah, kenabian, bahkan menyamai sahabat-sahabat Nabi pun tidak mungkin bisa. Maka tentunya kita lebih butuh lagi untuk kita diingatkan senantiasa perkara permasalahan ini, agar tidak percuma waktu kita, tenaga kita, ketika dilakukan tanpa ikhlas, cuman capek dan buang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula agar supaya lebih terdorong amal kita, lebih semangat kita dalam beramal, itu kalau hidup kalbu dan diberikan rezeki dan anugerah berupa ikhlas. Dan sungguh pengaruh yang namanya akidah dan keyakinan pada seseorang itu sangat-sangat mempengaruhi amal. Banyak sekali contohnya. seorang ketika sudah merasa, wah saya gak bisa, saya gak mungkin, sudah gak mungkin bisa, dia ibarat sudah kalah sebelum bertanding. Namun bismillah, insyaallah Allah bisa kan, Allah bantu, Allah kuatkan. Maka ini akan mendorong dalam amal. Ini salah satu contohnya. Dan bukan percayanya kepada diri, namun ats-tsiqatu billah, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengerjakan dan melaksanakan sebab-sebabnya. Faqala lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishallahuddin, dalam surat Zumar awal ayat kedua, Allah mengatakan, memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, fa'budillah, maka beribadahlah engkau hanya kepada Allah. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukhlishallahuddin, dengan mengikhlaskan ibadahmu hanya kepadanya. Ad-din di sini ibadah. Ikhlaskanlah amal ibadahmu, ya, amal-amal yang disyariatkan dalam agama al-Islam. Amal-amal ibadahmu ikhlaskanlah, murnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintah. Wa qala lahu, Allah juga memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishallahuddin. Katakanlah hai Muhammad, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, inni umirtu, aku sesungguhnya aku diperintah, an a'budallaha, untuk aku mengibadai Allah semata, mukhlishallahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah hanya semata untuknya subhanahu. Wa qala subhanahu, Allah pun juga berfirman, qul lillaha a'budu mukhlishallahuddini. Katakanlah, Allah a'budu, hanya kepada Allah aku beribadah, mukhlishallahuddini, dengan mengikhlaskan ibadahku hanya untuknya semata. Fasolahul amal min solahin niyah, maka baiknya suatu amal bergantung dan terkait erat dengan baiknya niat. Wasolahun niyah min solahil qalb, dan baiknya niat seseorang adalah termasuk bagian dari tanda kebaikan kalbunya. Amalan kalbu itu banyak, dan termasuk yang pokok dari segala dan inti segala sesuatunya adalah ikhlasulillah, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslu qabulil a'mal indallahi al-ikhlas ma'al mutaba'ah, dan pokok diterimanya segala macam amalan di sisi Allah, dasarnya, syarat diterimanya segala amal di sisi Allah adalah al-ikhlas ma'al mutaba'ah, ikhlas yang disertai dengan mutaba'ah, ikhlasulillah, dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Inilah kandungan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sahabat Rasul Al-Qari, sang pembaca Al-Quran, ya, dan memiliki banyak sekali keutamaan, Abdullah bin Mas'ud, yang dipuji kiraahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, la yanfa'u qawlun wa amalun illa biniyah, tidak akan bermanfaat ucapan maupun amalan kecuali dengan niat, niat yang benar, niat ikhlas. Wa la yanfa'u qawlun wa amal wa niyyah illa bima wafaqa sunnah, dan tidak akan bermanfaat ucapan, amalan maupun niat kecuali apabila mencocoki sunnah. Artinya syarat pertama ikhlas, niat ikhlas, ucapan apapun, zikir apapun, doa apapun, baca Quran manapun, ayat berapa, surat apa, panjangnya seberapa, bagusnya seperti apa, ucapan manapun tanpa niat ikhlas, lam tuqbal, tidak akan diterima. Amalan apapun, amal salat, amal ini dan itu, capek kerjakan berbagai macam aktivitas dan amalan, tidak akan diterima tanpa niat ikhlas. Kemudian berikutnya, dia mengucapkan ucapan yang baik, atau demikian pula amalan-amalan dengan niat baik, niat ikhlas, namun tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bima wafaqa sunnah, kecuali yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini syarat kedua. Meskipun sudah ikhlas dalam ucapan, amalan, ikhlas dalam doa, ikhlas dalam zikir, ikhlas dalam yang lainnya, akan tetapi kalau tidak mencocoki as-sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka juga tidak akan diterima. Dan sebutlah contoh-contoh yang banyak. Ya. Banyak sekali contoh-contoh di sana. Ya. Termasuk ya. Ini beliau seingat kami yang pernah mengingkari adanya halaqah-halaqah zikir berjamaah banyak. Berapa lingkaran-lingkaran di dalam masjid yang mereka memegang biji-biji kurma yang disatukan di zaman sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kemudian dengan satu pimpinan, satu lingkaran halaqah mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Kelompok yang satunya halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali. Dan demikian dan demikian. Dan mereka bersama-sama mengatakan subhanallah, subhanallah, kemudian yang seterusnya. Dan kita hanya menukilkan, lihat perbuatan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lebih alim mana orang zaman sekarang dengan Abdullah bin Mas'ud? Orang hafid ataupun demikian setinggi apapun ilmu seseorang, bagaimana sikap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi, orang yang paling faqih, paham dalam ilmu agama. Maka sahabat Ibnu Mas'ud menanyakan kepada mereka, apa ini yang aku lihat? Apa jawab mereka? Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Wai Abu Abdurrahman, kunyah beliau, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Toh niat kami baik. Apa jawaban beliau? Di antara yang beliau sebutkan, wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik, namun dia tidak mengenai atau tidak mendapatkan kebaikan tersebut, yakni karena tidak mencocoki ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini kita persingkat, kita potong dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, dan di sana ucapan yang panjang lebih jelas lagi bagaimana beliau alaihi salatu wassalam wasiat-wasiat beliau luar biasa. Ya, karena di sini masih ada banyak dinukilkan tentang perkara masalah ini. Yang pertama sebelum yang lain-lainnya adalah ikhlasulillah. Mengikhlaskan amalan lillahi subhanah. Ini semua kita membutuhkannya. Kita semua butuh untuk diingatkan. Sebagaimana tadi kita singgung, bagaimana kita tidak butuh? Sementara Nabi alaihi wasallam saja banyak ayat yang Allah mengingatkan beliau, memerintahkan Nabi alaihi wasallam untuk ibadah dengan ikhlas. Itu Nabi. Lalu apalagi dengan kita? Tadi telah disebutkan ayat-ayatnya. Fa'budillah hatta ya'ta fa'budillah mukhlishallahuddin. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishallahuddin. Qulillaha a'budu mukhlishallahuddini. Ini semua perintah-perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan kepada umatnya min babi aula, lebih-lebih lagi. Karena beliau saja yang sudah jelas ikhlasnya, dan beliau saja yang sudah dijamin masuk jannah dan diampuni dari kesalahan-kesalahan beliau. Dan beliau pun yang bebas dan bersih dari kesyirikan besar maupun kecil. Masih diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam ibadah, apalagi kita. Setinggi apapun keilmuan seseorang, seberapapun hafalan dia dalam Al-Qur'an, seberapapun banyak amal seseorang, seberapapun dia merasa sudah bosan dan mutkin, sudah merasa yaitu kokoh ataupun faham tentang masalah ikhlas, tetap saja kita butuh diingatkan untuk ikhlas. Ini wal ikhlasu aziz fi janibil ibadat, disebutkan dalam kutip ini, ikhlas itu aziz, berat namun agung. Aziz itu sesuatu yang yaitu berat namun mulia, berat tapi agung. Ya. Sehingga amalan yang ringan, amalan yang terlihat sepele tapi dengan ikhlas dia memberatkan timbangan. Aziz, berat. Sementara amalan sebanyak apapun tanpa ikhlas, meskipun terlihat besar dan banyak, ringan dan enteng. Dan tentunya kita tidak mengharapkan amalan-amalan kita itu terlihat banyak, namun seperti kapas ditimbang tidak berbobot. Nasallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ingin amalan-amalan kita itu lebih berat dibandingkan dengan besi, bahkan Bukit Uhud. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan ucapan tadi ini. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan ucapan tadi, la yanfa'u qaulun wa amal illa binniyah, wa la yanfa'u qaulun wa amal wa niyyah illa bima wafaqa sunnah. Ibnu Mas'ud, beliaulah seorang yang berbadan kecil, betisnya sangat kecil, disebutkan dalam riwayat. Ketika suatu ketika Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon arak untuk mengambil siwak ataupun perkara lain, ya. Biasa mereka untuk gosok gigi sikat itu pakai yang terbuat dari pohon arak tersebut. Ketika naik ke atas pohon, maka atas suatu keperluan Abdullah bin Mas'ud ketika di atas bertiup angin dan menyingkap kain yang dipakai untuk menutupi betis Abdullah bin Mas'ud dan badannya. Bertiup angin sehingga tersingkap betisnya. Maka para sahabat pun spontan, tidak ada maksud menghina meremehkan, spontan para sahabat pun tertawa. Maka Rasulullah SAW menanyakan, fima tadhakun, pada perkara apa, kenapa kalian tertawa, apa yang kalian tertawakan? Kata para sahabat, min dikkati saqaihi, kami tertawa karena apa? Karena kecilnya betis Ibnu Mas'ud, kecil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lahuma athqalu fil mizani yaumal qiyamah min jabali Uhud. Sungguh kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil itu yang kalian tertawakan, sungguh kedua betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat dalam mizan kedua kakinya, kedua betisnya siapa? Kedua betisnya siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kedua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu di hari kiamat besok ditimbang di mizan lebih berat daripada Bukit Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada pembahasan tentang mizan, timbangan amal, dibahas oleh para ulama, apa yang ditimbang? Disebutkan ditimbang suhuf, buku catatan juga ditimbang, amalan juga ditimbang, dan badan seseorang juga ditimbang, namun yang menentukan berat tidaknya bukan berat badan ketika di dunia, akan tetapi apa yang ia amalkan. Dan semua dalil-dalilnya ada. Adapun yang ditimbang adalah lembar catatan bukunya yang dicatat malaikat, itu ditimbang seperti hadis bitaqah. Adapun tentang masalah amal, ya seperti yang Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra atau wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa melakukan amalan mithqala dzarrah, meskipun seberat dzarrah, mithqal dari saqal, saqil, seberat, meskipun hanya seberat dzarrah. Para ulama berbeda tafsir, dzarrah itu ada yang mengatakan semut yang paling kecil, ada yang mengatakan dzarrah itu biji gandum ataupun biji sesuatu yang paling kecil. Taib. Ini maka disebutkan seberapapun amal dilakukan, seberat zarah sekalipun kebaikan maupun kejelekan, disebutkan yarah. Dan disebutkan oleh para ulama akan ditimbang, salah satu dalil mizan akan ditimbang adalah tadi. Maka berat, demikian pula ditimbang berat badan seseorang di hari umil kiamah, yang menentukan adalah amalnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis, akan didatangkan yu'ta birajulin samin, akan didatangkan seorang lelaki yang gendut besar, wala yazinu indallahi mithqala janahi ba'udah, namun dia tidak memiliki berat di sisi Allah meskipun hanya seberat sayap seekor nyamuk. Maka yang menentukan bukan berat, besar, kecil, kurus atau tidak, namun yang menentukan adalah amalnya. Kedua betis Ibnu Mas'ud dipakai untuk sholat, berjalan, dipakai untuk dakwah, dipakai untuk jihad, untuk menjenguk yang sakit, dipakai untuk mengantar ini, dipakai untuk ini dan itu. Kakinya capek di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, badannya capek di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Istirahatnya kapan? Ketika sudah dicabut nyawanya, mustarih, istirahat dan menuai amal-amalnya. Dan demikianlah dunia ini ladang amal, bukan tempat untuk bersantai-santai. Dan demikian ini al-ulama, para ulama, dan demikian sahabat. Semakin tinggi ilmu mereka, semakin takut mereka kepada Allah. Semakin banyak ilmu mereka, semakin banyak terdorong amal mereka. Ya. Padahal kalau dipikir, semakin apa istilahnya? Yaitu semakin tua ataupun semakin berjalan, semakin berkurang kekuatannya, semakin lemah, semakin yang demikian. Akan tetapi mereka pun memperbanyak amal, khususnya ibadah. Dan bukan bermakna amal itu harus yaitu disamakan dengan amal yang dilakukan oleh orang-orang yang masih kuat, anak muda, tentunya sudah tidak sama kuatannya. Namun masih banyak amal-amal yang lainnya yang bisa dilakukan. Dan apa yang menentukan, yang mempengaruhi kenapa mereka semakin hari semakin tinggi, justru semakin semangat beramal, itu pertanda ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat ada pada mereka, para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semestinya itu menjadikan kita untuk bahan muhasabah, introspeksi, melihat kepada kita, apakah kita setiap hari tambah ilmu, tambah hafalan, tambah ini, namun kita semakin malas ya, dalam beramal, ataukah sebaliknya? Karena yubtaqa atau yutlabul ilmi lil amal, dicari ilmu untuk amal. Dan beberapa hal di antaranya. Maka marilah kita membenahi diri kita masing-masing, sebab Rasulullah SAW pun dalam banyak ayat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam amal ibadah, dan itu termasuk yang memperberat timbangan amal. Seorang berderma bersedekah 1.000 rupiah tapi ikhlas lillahi taala lebih berat dibandingkan yang menyumbang 100.000 namun tidak ada ikhlasnya. Maka begitu pula orang membaca Al-Qur'an ataupun sholat banyak baca Al-Qur'an namun tidak ada saudara, dibandingkan dengan yang lebih sedikit akan tetapi banyak dengan ikhlas, itu akan memperberat timbangan. Tentunya kita mengharapkan amal kita bukan hanya sedikit dan berat, namun juga banyak dan lebih berat lagi. Wa ma taufiquna illa billah. Maka ini pentingnya dan salah satu di antara cara memperberat timbangan amal. Bukan semata-mata memperbanyaknya. Namun selama amal itu sudah mencocoki sunnah, maka kita perhatikan keikhlasan kita. Meskipun zahir nominalnya bentuknya sama, salatnya sama-sama 4 rakaat. Sama-sama satu saf kanan dan kiri. Sama-sama di tempat yang sama. Ya. Bukan satu di Masjidil Haram, satunya di masjid sini. Tapi sama masjidnya, sama satu saf kanan dan kiri. Atau menyumbang sama-sama 100.000 dan berbagai macamnya. Sama-sama membantu, ya. Entah kerja bakti, entah apa mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi kenapa yang ini dihitung sebagai amal ibadah, diterima, yang satunya tidak? Atau sama-sama diterima, namun yang satunya berat timbangan amalnya, yang satunya ringan. Kuncinya ada di sini, niat ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karenanya disebutkan di dalam kitab ini, kutaib ini, khutwat ila sa'adah, langkah-langkah menuju kebahagiaan, diingatkan pertama kali masalah ikhlas. Wal ikhlasu aziz, dan ikhlas itu berat. Aziz fi janibil ibadat, di sisi berbagai macam ibadah, berat. Yaqulu Ibnu Jauzi rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisan, ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisan, betapa jarangnya, betapa sedikitnya orang yang beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Ibnu Jauzi ya. Padahal di zaman beliau ya subhanallah, lebih banyak orang solehnya, lebih banyak ahlul hadithnya, lebih banyak ahli ibadahnya. Namun di zaman beliau dan belum timbul kerusakan-kerusakan yang sebanyak dan seaneka ragam sebagaimana di zaman kita, di zaman beliau. Namun beliau pun mengatakan ma'aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisah, betapa sedikitnya, betapa jarangnya orang yang beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala khalisan. Lianna aktsaran nas yuhibbuna zuhura ibadatihim, karena mayoritas manusia, karena kebanyakan manusia itu menyukai untuk nampak ibadahnya. Banyakkan orang itu suka untuk terlihat ibadahnya. Ini kebanyakan manusia, tabiat manusia demikian, suka untuk dilihat kebaikan-kebaikannya dan tidak suka dilihat kejelekan-kejelekannya. Dan termasuk kebaikan-kebaikan yang disukai untuk dilihat adalah kebaikan-kebaikan berupa amal ibadahnya. Entah itu amal sedekahnya, entah itu amal dakwahnya, entah itu amal yang lain-lainnya. Amal ibadah suka untuk nampak, suka untuk dilihat. Padahal dulu para salaf terdahulu, para pendahulu kita, ya subhanallah, ketika muncul ya, semakin melambung populer namanya, semakin tersebar dan diterima fatwa-fatwanya, semakin takut diri-diri mereka. Dan kita tidak ada apa-apanya, ya. Ya, subhanallah, mereka ini, ya. Mereka-mereka ini, ya. Demikian itu keadaan mereka. Ya. Dan betapa banyak contoh-contoh mereka ikhfaul amal, menyembunyikan amal, kecuali pada tempat-tempat yang itu merupakan syiar atau ada maslahat untuk ditampakkan. Sebab salah satu di antara ciri dan tanda munafik yang disebutkan oleh para ulama, seingat saya Wahab bin Munabbih, tiga tanda munafik, salah satunya dia hanya semangat beribadah ketika dilihat oleh orang. Ketika dia dilihat oleh orang, apakah di masjid ataukah di tempat yang lainnya, dia semangat ibadah. Namun ketika enggak ada orang, sendirian di rumah atau yang lainnya, malas ibadahnya. Dia belajar semangat ketika bersama teman-temannya. Dia semangat ya, salat ibadah ketika berjamaah ataupun di masjid ya, dia semangat untuk membantu, dia semangat untuk bergotong royong, dia semangat untuk bersedekah, dia semangat untuk membantu ini dan itu, jika dianggap, jika di expose atau jika disebut atau jika diminta ya. Kalau diminta enggak mau, wah nanti kelihatan jelek, nanti bagaimana ya. Wah nanti kalau saya enggak kelihatan, nanti begini dan begitu ya. Ini keumuman kita. Akan tetapi orang yang melakukannya meskipun tidak terlihat, sembunyi-sembunyi dan nampak ibadah, itulah contoh-contoh teladan kita dari para pendahulu kita yang saleh. Dan contoh dari para sahabat banyak sekali. Yaqulu Ibnu Rajab rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu, "Ar-riya'ul mahd la yakadu yasduru min mu'min fi fardhis salati was-siyam." Riya murni, riya semata-mata beramal untuk dilihat orang, hampir-hampir tidak muncul, bersumber dari seorang mukmin pada kewajiban, pada salat-salat wajib, pada puasa-puasa wajib. Waqad yasduru fi shadaqatil wajibah awil hajj wa ghairihima, namun terkadang munculnya pada perkara sedekah yang wajib, munculnya pada perkara haji dan ibadah-ibadah yang semisalnya, minal a'malidz dhahirah aw allati yata'adda naf'aha, dari amalan-amalan yang nampak ataupun amal-amal yang manfaatnya itu berimbas ke orang lain. Ini biasanya. Adapun salat wajib, orang-orang juga pada salat kok apa yang dibanggakan? Kebanyakan orang demikian. Siang puasa Ramadan, oh biasa, apa yang dibanggakan? Kebanyakan orang puasa-puasa wajib, puasa-puasa Ramadan, ya apa yang dibanggakan? Oh anak kecil aja puasa, apa yang mau dibanggakan? Maka jarang orang riya ketika puasa wajib, puasa Ramadan, atau amal sholat wajib yang biasa-biasa. Tapi banyak orang melakukannya, apa yang dibanggakan? Akan tetapi pada perkara sedekah ataupun pada perkara haji ya, yang nampak terlihat ya, atau dipanggil gelar haji atau yang semisalnya, atau sedekah yang nampak ya, atau amalan-amalan yang jata ada yang berimbas pengaruhnya kepada orang lain seperti dakwah, sangat rentan dan riskan terkotori keikhlasan kita, yaitu dengan masuknya syirik, dengan masuknya syirik khafi, syirik kecil yaitu berupa riya. Dan ini perlu kita ingat betul-betul, dan kita mestinya takut dan khawatir kalau-kalau amalan kita ya itu terlihat besar, banyak, setiap hari rutin ngaji ini dan itu. Akan tetapi wa ja'alna wa qabilna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dikhawatirkan seperti yang disebut dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qabilna ila ma amilu min amal, akan dihadapkan kepada kami amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amalan-amalan mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Kita menyangka sudah banyak, namun ternyata bertiup dan berhamburan dan tidak diterima. Panasallallahu salamu alaikum. Maka ini pada amal-amal yang seperti ini kita mewaspadainya. Pada semua amalan pada umumnya kita mewaspadai syirik yang kecil ini, syirik khafi. Bukan bermakna syirik besar tidak berbahaya, sangat merusak, bahkan membatalkan agama seseorang syirik besar. Dan kita butuh mengetahui macam-macam dan model-modelnya. Akan tetapi syirik kecil itu yang tersembunyi dan samar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyebutkan, innama taib akhafu ma akhafu alaikum asyirkal khafi, sesungguhnya yang lebih aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik yang khafi, tersembunyi, syirik yang kecil. Sebagaimana pula kalau mau kita kiaskan, laisa dajjal akbar, laisa dajjal al akbar akhafu alaikum, bukan dajjal besar yang aku khawatirkan kepada kalian, kata Rasul, tapi dajjal-dajjal kecil. Kenapa kok dajjal besar tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? Karena besok ketika muncul dajjal ini, muncul ke tengah manusia, maka akan ada tanda di antara dua keningnya, kafara, tulisan huruf kafir, kafara yaqra'u kullu mu'min, kata Rasul. Setiap mu'min akan bisa membacanya, akan ada tandanya. Akan tetapi dajjal kecil tidak ada tandanya, tertulis di antara dahi dan keningnya. Bahkan bisa jadi dia bersarung, dia berkopiah, bisa jadi dia mengatasnamakan agama Islam, bahkan dakwah pada sallallahu alaihi wasallam, namun membawa ajaran menyimpang dan aliran sesat. Lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena samar. Ya. Oleh karenanya para ulama rahimahullah ta'ala itu lebih perhatian dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada umat perkara-perkara yang dianggap samar oleh umat Islam dan masyarakat. Bukan berarti mereka tidak mengingkari kemungkaran yang lebih besar atau yang lain, akan tapi porsinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau masyarakat sudah mengetahui kemungkaran yang jelas-jelas ya, maka sudah, maka yang samar ini yang disebutkan dan dijelaskan. Oleh karena kita lihat dahulu para ulama ketika masyarakat belum banyak kenal apa itu Syiah, dijelaskan oleh para ulama dengan bukti-buktinya supaya jelas dan paham dan tahu. Namun ketika semua orang sudah banyak yang mengetahui kesesatan Syiah ya, dan bahkan meyakini keyakinan-keyakinan Al-Quran telah dirubah, mengkafirkan para sahabat dan berbagai macamnya, para ulama banyak membantah sekte-sekte tentang Khawarij ya. Karena ini yang banyak menipu anak-anak muda, khususnya yang bersemangat dalam agama. Dijelaskan. Kembali ke masalah ikhlas, masalah syirik. Kenapa syirik khafi, syirik kecil, lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? Karena itu lebih samar, lebih tersembunyi dibandingkan dengan syirik besar berupa menghina atau apa, mencaci maki malaikah, ataukah Al-Quran, ataukah demikian pula sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah, atau beberapa bentuk-bentuk syirik besar yang lain. Ini kemurtadan. Akan tetapi syirik kecil ini sangat samar, bahkan tidak jarang memasuki orang-orang yang ahli ibadah, orang yang gemar salat, orang yang gemar dakwah, orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar melakukan ibadah ini dan itu, sangat rentan dengan yaitu masuknya riya dan merusak ikhlasnya. Dan ibadah tanpa ikhlas tidak akan diterima. Fa innal ikhlasa fiha aziz. Maka kata Ibnu Rajab, melakukan ikhlas pada amalan-amalan yang nampak ataupun pada amal-amal ibadah yang pengaruhnya yaitu berimbas kepada orang lain, ini berat. Wa hadzal amal la yashukku muslim annahu habit. Dan amalan seperti ini tidak diragukan seorang muslim bahwasanya itu adalah kukur, rontok. Wa anna sahibahu yastahiqul mukt minallahi wal uqubah. Dan bahwasanya pelakunya berhak mendapatkan kemurkaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Makanya penting yang kita diingatkan senantiasa untuk masalah ikhlas ini. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh nasihat ikhlas itu, ya. Setinggi apapun ilmunya, kita butuh nasihat untuk ikhlas. Taib. Dan seberapapun kita menumpuk banyaknya amal, tanpa ikhlas percuma. Namun yang sudah ada dipertahankan, diperbaiki dan diluruskan niat, maka ini akan memperberat timbangan amal. Nasallallahu ilman nafi'an. Kita lanjut sejenak ba'da adzan. Insyaallah adzan dulu. Taib. Kemudian disebutkan وقد افتتح بعض العلماء كالإمام البخاري في الصحيح والمقدسي في عمدة الأحكام والبغوي في شرح السنة ومصابيح السنة والنووي في الأربعين النووية مصنفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات إشارة منهم إلى أهمية الإخلاص في الأعمال. Dan sungguh sebagian ulama, banyak dari para ulama membuka dan mengawali kitab-kitab karya tulis mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Amal akan diterima ataukah tidak bergantung dengan niatnya. Ini syarat pertama sebelum yang lain-lainnya. Syarat pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Maka para ulama banyak membuka kitab-kitab hadis mereka dengan diawali hadis ini innamal a'mal binniyat. Dan itu seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam. Padahal Umdatul Ahkam kitab apa ini? Kitab fikih. Imam Syafi'i mengatakan hadis innamal a'mal binniyat itu thulutsul ilm, sepertiga dari ilmu. Dan dia wahuwa yadkhul ala sab'ina baban min abwabil fikih, dan dia masuk dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Masalah sholat, ya syaratnya apa? Niat. Masalah artinya niat ikhlas lillahi ta'ala dan niat, demikian pula akan melaksanakan sholat apa meskipun dalam kalbu. Orang mau haji tidak akan diterima kalau tidak dengan niat. Masalah berbagai macam puasa, zakat dan berbagai macam 70 bab bidang fikih, semuanya amalan niat ini masuk padanya. Maka tidak heran Abdul Ghani Al-Maqdisi, salah seorang ulama, beliau menyebutkan dalam kitab hadisnya, yang mana ini khusus kitab-kitab hadis dalam permasalahan fikih, disebut kitab Taharah, kemudian ada hadis tadi tentang kitab sholat, hadis tadi tentang kitab setelahnya diawali dengan innamal a'malu binniyat. Begitu pula Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah dan kitab beliau Masabihi Sunnah, An-Nawawi dalam Arba'un An-Nawawiyah, begitu pula kita tambahkan Riyadhus Shalihin, begitu juga mereka mulai dengan hadis innamal a'mal binniyat. Kenapa? Isyaratan minhum ila ahamiyatil ikhlas bil amal. Ini isyarat dari mereka tentang pentingnya ikhlas dalam amalan. Pentingnya ikhlas dalam amalan. Oleh karenanya mereka ingatkan pertama kali dalam tulisan-tulisan mereka, agar yang pertama mengingatkan mereka, tulisan mereka itu diingatkan, segala amalan bergantung dengan niatnya, maka diingatkan. Kemudian juga mengingatkan setiap orang yang membaca kitab-kitab mereka, diingatkan tentang niat, ya, disebutkan di awal kali. Demikian pula kalaupun itu kitab hadis tentang fikih sekalipun, yang mana biasanya diawali dengan kitab taharah, kitab tentang bersuci, apa kaitannya innamal a'mal binniyat dalam bab taharah? Sebagian ulama mengatakan taharah itu ada dua macam, bersuci, mensucikan kotoran-kotoran hissi, kotoran-kotoran yang terindra, kotoran-kotoran yang terlihat, tercium. Ya, memang nyata kotorannya. Dibersihkan dari najis. Kemudian di diangkat hadasnya, hadas kecil maupun besar, dengan wudu ataukah mandi, atau kalau tidak mampu dengan tayamum. Ini. Adapun jenis yang kedua adalah taharah ma'nawiyah. Yaitu mensucikan, membersihkan, bukan dari kotoran-kotoran yang lahiriah yang nampak, akan tetapi dari kotoran-kotoran maknawi, dari kotoran-kotoran penyakit hati, iri, dengki, ya, riya, dan berbagai macamnya. Oleh karenanya mereka mengingatkan tentang hadis ini, innamal a'mal binniyat, untuk mengingatkan perkara ini. Kemudian pula termasuk perkara yang terpenting, kita ringkas pembahasan masalah niat ikhlas. Seperti apa ikhlas itu? Kita telah sebutkan bahwasanya ikhlas adalah melakukan amal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang beramal untuk bisa masuk surga, bisa masuk jannah, itu tidak mengotori dan tidak menyalahi keikhlasan. Tidak ada yang memandangnya demikian kecuali kalangan ahlul bidah, seperti kalangan sekte-sekte sufi. Adapun ulama ahlul hadits ahlus sunnah, mereka memahami bahwasannya beramal karena ingin masuk surga, jannah, atau beramal karena ingin terhindar dari siksa neraka, maka ini tidak mengurangi dan mengotori ikhlas. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayatnya, banyak menghasung hamba-hambanya untuk melakukan amalan dan menyebutkan janji-janjinya akan dimasukkan ke dalam jannah. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardhi uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga, jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah menghasung untuk kita beramal dengan Allah mengiming-imingi akan masuk, dimasukkan ke dalam jannah. Apabila beramal karena ingin masuk dalam jannah itu salah dan mengotori ikhlas, tidak mungkin Allah menghasung hamba-hambanya untuk beramal dengan untuk masuk dalam jannah. Demikian pula beramal karena ingin takut masuk neraka dan terbebas dari siksanya Allah, ini juga tidak mengotori keikhlasan. Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisyikkit tamrah, takulah dari neraka meskipun dengan bersedekah secuil kurma. Bersedekah meskipun sedikit. Takulah dari neraka, benteng dirikan dari neraka dengan bersedekah meskipun sedikit. Maka ini dalil-dalil yang sekian banyak menunjukkan tentang ikhlas tidak terkurangi dan tidak yaitu ternodai dengan seorang beramal mengharapkan jannah ataupun terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara ikhlas tadi telah disebutkan aziz, berat namun mulia. Dalam timbangan berat dan dirasakan, dilakukan di dunia pun berat, karena seorang tidak mengharapkan kecuali balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat. Oleh karenanya Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, Imam Ahlul Hadith masyhur, gurunya Abdullah bin Mubarak dan gurunya para ulama Ahlul Hadith, ini Sufyan Al-Thawri mengatakan, ma'alastu syai'an asyaddu alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat menurutku dibandingkan memperbaiki niatanku. Ini kata beliau. Kita pernah membenahi apa? Memperbaiki sendal rusak atau memperbaiki apa? Misalnya sesuatu yang rusak, memperbaiki sesuatu, ya, dibenahi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah membenahi, membetulkan, mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku. Kenapa kata beliau? Li annaha tataqallabu alayya, karena niatan itu berbolak-balik. Kadang begini, kadang begitu. Ini beliau, Sufyan Ats-Tsauri. Lalu bagaimana dengan kita? Maka sangat penting, seberapapun, sebagaimana tadi kita tegaskan dan kita tekankan berulang kali, ya, bahwasanya kita semua tidak ada yang tidak butuh dengan nasihat untuk ikhlas. Kemudian yang lebih penting daripada itu, di samping di situ pentingnya dan urgensi kedudukan masalah ikhlas dan bagaimana wujud ikhlas tersebut dan bagaimana sifat ikhlas dan apa buah hasil daripada ikhlas, begitu pula yang tidak kalah penting adalah bagaimana usaha dan sebab-sebab untuk kita mendapatkan keikhlasan tersebut kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara yang terpenting. Dan di sana disebutkan beberapa hal yang kita sebut secara ringkas, addu'a ikhfaul amal, berdoa kepada Allah karena doa silahul mukmin adalah senjatanya seorang mukmin. Dan demikian pula ikhfaul amal, menyembunyikan amal. Kita latih keikhlasan itu dengan cara kita menyembunyikan amal. Tadi telah disebutkan dari Wahab bin Munabbih, salah satu ciri orang munafik adalah hanya semangat beramal ketika terlihat. Maka kita latih dengan kita menyembunyikan amal pada amalan-amalan yang memang tidak diwajibkan untuk ditampakkan atau bukan termasuk syiar, seperti azan, seperti sholat di tanah lapang, atau zakat fitrah, atau puasa wajib, atau yang lainnya. Namun ibadah-ibadah yang sunnah ataupun yang tidak ada maslahat untuk ditampakkan, maka kita sembunyikan amal kita kecuali ketika memang ada maslahat untuk memberi contoh, maka amalan sunnah pun silakan untuk ditampakkan. Begitu pula kita diantara kiatnya adalah melihat kepada amalan-amalan orang saleh, lihat kepada mereka, amal mereka jauh lebih banyak, jauh lebih hebat daripada kita, namun mereka mengkhawatirkan diri mereka dan menyembunyikan amal mereka. Begitu pula ihtikarul amal, kita remehkan amal kita. Meskipun kita telah beramal, berbuat ini, berbuat itu, kita khawatir, jangan-jangan tidak ikhlas, jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan seperti kapas yang banyak namun tidak berbobot, dan jangan-jangan amal kita itu taib, remeh dan ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dianggap mulia di mata orang, siapa tahu amalan kita itu dianggap hina di sisi Allah karena kurang baiknya niatan-niatan kita. Maka kita tidak anggap besar amalan kita. Yang kelima adalah khauf min adami qabulil amal, khawatir tidak diterimanya amalan kita. Dan ini beberapa di antaranya. Begitu pula tidak terpengaruh dengan ucapan orang, pujian ataukah yang lainnya, selama seorang di atas syariat Allah Subhanahu wa taala banyak berdoa, dan tidak terpengaruh dengan orang, dan seseorang yaitu mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan adalah dengan seizin takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dia ataupun yang lainnya. Dan ingat bahwasanya kita akan dikubur sendirian, tidak bersama orang lain. Maka apabila kita ingin ada teman yang saleh, teman yang baik, maka di antara sebaik-baik amal adalah mengikhlaskan amalan kita. Allah taala alam suhab. Ini secara ringkas apa yang bisa kita sebutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi, demikian pula ikhwanuna fillah, tentang masalah ikhlas yang kita semua membutuhkannya, sebagaimana Nabi alaihi wasallam pun diingatkan oleh Allah dalam banyak ayatnya, sementara beliau tidak pernah berbuat syirik sekalipun, sementara kita sangat butuh untuk diingatkan tentang perkara-perkara seperti ini. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.